Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل dan dari waktu malam fatahajjat bihi hendaknya engkau bertahajud dengan waktu tersebut di waktu malam nafilatan lak nafilah yani ziyadatan lak sebagai tambahan bagimu asa ayyab athaka rabbuk maka rabbu niscaya akan memberikan kepadamu membangkitkan engkau memberikan maqama mahmuda kedudukan yang terpuji. Nanti insyaallah akan beliau sebutkan dua penafsiran terkait dengan ayat ini. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, kata sahabat Nasa'ad rahimahallah, wa qawluhu wa minal layl fatahajjad bihi, ay salli bihi bisairi awqatih. Salatlah, ya, engkau di seluruh waktu malam, dan tentunya ba'da salat isya. Nah, salat witir itu ba'da salat isya. Kalau sebagian bahasa menyatakan tahajud itu kalau setelah bangun tidur. Itu membedakan antara witir dengan tahajud di sebagian ucapan para ulama kita. Nafilatan lak, nafilatan lak yani ay litakuna salatul lail ziyadatan lak, agar salat malam itu menjadi tambahan bagimu. Tambahan apa? Tambahan fi ulwil qadr wa raf'id darajat, tambahan dalam meninggikan kedudukan dan derajat. Ini untuk Rasul, untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ziyadah fi ulwil qadr wa rafi darajat. Bikhilafi ghairik, berbeda dengan selain kau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khitab kepada beliau. Fa innaha takunu kafaratan li sayyiatih. Karena bagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salatul lail itu menjadi kafarah, penghapus kejelekan-kejelekannya. Ini penafsiran pertama, bahwasanya salat malam itu menjadi nafilah, ini ziyadah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ulul qadr wa tawfiq darajat, dan menjadi kafarah bagi selainnya. Penafsiran kedua kata beliau, wa yuhtamal an yakuna al-ma'na, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga mana dari ayat ini adalah anna salawatil khams fardun 'alaika wa 'alal mu'minin. Salat yang lima waktu itu fardu atasmu dan atas orang-orang beriman. Bikhilafi salatil lail, berbeda dengan salat malam. Fa innaha fardun 'alaika bil khusus. Tasawuf malam itu terkhusus untuk beliau, hukumnya fardu, wajib hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Likaramatika ala Allah, karena kemuliaanmu di sisi Allah, Allah jadikan saat malam itu wajib bagimu. An ja'ala wadifataka akhtar min ghairik, karena engkau memiliki kemuliaan di sisi Allah, atas Allah, maka Allah pun menjadikan bagimu tugas yang lebih banyak daripada selain engkau. Sehingga bagi yang lain hukumnya sunnah, ya bagi Rasul hukumnya wajib. Yang kedua, waliyaktura sawabuk, agar semakin banyak ganjaran yang kau dapat, pahala. Watanalu bidzalikal maqamal mahmud, nah, dengan yang kau bisa meraih, mendapatkan maqam mahmud. Kedua dan terpuji tersebut adalah syafa'atul udzma. Wahuwal maqam alladhi yahmadu fihi al-awwalun wal akhirun, itu maqam, kedudukan yang dipuji oleh manusia yang awal dan yang akhir. Maqam di sini yakni maqam asy-syafa'atul udzma. Maqam mahmud adalah syafa'atul udzma. Hina istashfi'u al-khalaiqu bi Adam, thumma bi Nuh, thumma Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa. Ya, ketika nanti makhluk-makhluk, para manusia, mereka minta syafaat kepada Adam, kemudian kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa dan Isa alaihissalatu wassalam, wa kulluhum ya'tadiru wa yata'akharu anha. Ya, dan semua mereka minta uzur. Semua mereka mundur, tidak mau memberikan syafaat. Hatta yastashfi'u bi sayyid wali Adam, sampai akhirnya mereka pun minta syafaat kepada tokohnya, sayyidnya, anak turunan Adam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyarhamahumullahu min hammil mauqif wa qurbi. Mereka minta syafaat itu agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah merahmati mereka, ya, dari kegundahan, kesulitan di mauqif di hari kiamat nanti. Ala fa yashfa'u 'inda rabbih wa yashfi'uhu. Maka beliau pun memberikan syafaat kepada umat manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima syafaatnya. Wa yuqimuhu maqaman, Allah menempatkan beliau pada satu kedudukan, satu tempat, yaghbituhu bihil awwalun wal akhirun, yang membuat iri orang-orang yang awal dan akhir mendapatkan kedudukan maqam mahmuda, memberikan syafaat utama. Sehingga watakunul minnatu ala jami'il khalqi, sehingga beliau pun memiliki jasa kepada seluruh makhluk dengan syafaat yang diberikannya, syafaat utama, dan Allah kabulkan syafaat tersebut, maka berarti takunul lahul minnah. Nabi kita Muhammad SAW memiliki jasa kepada jami'il khalqi. Ya, karena syafaat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-79. 78 terkait dengan salat yang fardu, 79 terkait dengan salat malam. Yang kata beliau, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, bagi umat lain selain beliau hukumnya sunnah, dan penafsiran pertama bagi Rasul akan menjadi nafilah, memperbanyak, meninggikan, menambah derajat beliau. Dan bagi umat ini adalah sebagai kafarah dosa-dosanya. Sebagai tambahan faedah, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin memberikan kepada kita satu tips, iya, saran untuk bisa kita mudah untuk sholat tahajud, sholat malam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun fil asbabil muyassirah li qiyamil lail. Fasal terkait dengan sebab-sebab yang bisa menjadi sebab mempermudah untuk bisa bangun sholat malam. Kala rahimahullah ta'ala, I'lam anna qiyamal lail sa'bun. I'lam ketahuilah anna qiyamal lail sa'bun. Bahwasanya salat malam itu berat. Illa man wuffiqa lil qiyam. Kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa bangun salat malam. Bisyurutihi al-muyassirah lahu. Bisa melaksanakan qiyam lail dengan syarat-syaratnya ya, yang dimudahkan untuk dia. Kata beliau, saya ulangi, illa man wuffiqa lil qiyam bisyurutihi, kecuali bagi orang-orang yang bisa melaksanakan syarat-syarat yang muyassirah, syarat-syarat yang bisa mempermudah untuk salat malam, bangun malam. Kecuali bagi orang yang diberi taufik untuk melaksanakan syarat-syarat yang mempermudah dia salat malam, dia mulai. Beliau bagi dua, asbab muyassirah ini ada dua, yang zahir dan batin. Kata beliau, famina asbab zahirun wa minha batin. Sebab yang permudah bisa bangun malam salat malam itu ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Pahamal zahir, sebab yang zahir, yang pertama adalah kata beliau, fa'alla yukthiru afwan, fa'alla yukthira al-akla. Jangan memperbanyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Kana ba'duhum yaqulu ya ma'syaral muridin la ta'kulu kathiran, fatashrabu kathira, fatanamu kathira, fatakhsaru kathira. Kata beliau, dulu mereka menyatakan, wahai para muridin, janganlah kalian makan banyak, niscaya kalian akan minum banyak, sehingga akan tidur banyak. Kalau sudah kebanyakan tidur, maka fatakhsaru kathira, akan rugi banyak. Jangan banyak makan, karena banyak makan akan menyebabkan banyak minum. Kalau banyak minum, akhirnya banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, maka akan menyebabkan banyak merugi. Yang pertama adalah alla yukthira al-akla. Yang kedua adalah alla yut'iba nafsahu bin nahar bil a'malish syaqah. Tidak membuat capek dirinya di siang hari dengan amal-amal yang berat. Kali ini tentunya relatif masing-masing berbeda keadaannya. Yang ketiga, tabaraka rahimahullahu taala, alla yatruka al-qailulah bin nahar. Jangan meninggalkan tidur siang. Alla yatruka al-qailulah bin nahar. Jangan meninggalkan tidur siang. Fa innaha al-qailulah tu'inu ala qiyamil lail. Karena qailulah, karena tidur siang itu akan membantu dia untuk bangun di waktu malam. Yang keempat, sebab yang zahir adalah an yajtanibal auzar. Ya, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Qala Tsauri, berkata Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, kata beliau, kata Sufyan Tsauri rahimahullah, khurimtu qiyamal lail 15 ashhurin bidambin adnabtuhu. Kata Sufyan Tsauri rahimahullah, aku terhalangi dari salat malam selama 5 bulan. Bidambin adnabtuhu, karena sebab dosa sedosa yang aku lakukan. Sehingga untuk mempermudahnya adalah menjauhi dosa-dosa di waktu siang. Ini sebab yang zahir. Jangan terlalu banyak makan, tidak membuat capek dirinya dengan amal yang berat, tidak meninggalkan qailulah, dan menjauhi dosa-dosa. Adapun sebab muyassirah yang batinah, yang terkait dengan batin, yang pertama adalah kata beliau, salamatul qalbi lil muslimin. Selamatnya kalbu dia dari kaum muslimin. Tidak ada hasad, dengki, kedongkolan kepada orang beriman. Wa khuluhu min bid'ah. Kosongnya kalbu dia dari kebidahan-kebidahan. Wa iraduhu an fuduli dunya, dan berpalingnya kalbu dia dari fuduli dunya, dari perkara-perkara dunia yang fudul, yang tidak berfaedah, yang tidak ya dia butuhkan. Yang kedua adalah khauf, adanya rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufun ghalibun yulzimul qalba ma qasal amal. Ada khauf yang khauf ini menyebabkan dia ya semangat beribadah dan kurang angan-angannya terkait dengan masalah dunia. Yang terakhir, yang ketiga, yang terkait dengan penyebab yang memudahkan dia mau bangun malam saat malam adalah an ya'rifa fadla qiyamil lail. Dia tahu keutamaan salat malam.